Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wa ni fid din rahimani wa rahimakumullah wal akhawatu fillah. Kita lanjutkan insyaallah kajian dari kitab Huququl Aulad 'alal Aba'i wal Ummahat. Namun sebenarnya pembahasan ini sudah selesai yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu taala. Selanjutnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada beliau, dan insya Allah kita akan bahas juga pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama adalah soal ba'dul kutub tarbawiyyati wa tibbiyyati allati yaktubuha al-kuffaru fi majalatin la tukhalifu syari'atana. Ditanyakan kepada Syekh Hafizahullah Ta'ala, ada beberapa kitab atau buku yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan yang ditulis oleh orang-orang kufar, la tukhalifu syari'atana, dalam beberapa hal yang tidak menyalahi syariat kita. Hal yajuzu an nastafida minha, apakah boleh kita mengambil manfaat atau mengambil faidah dari buku-buku tersebut? Fi tarbiyati abna'ina wa inayatihim at-tibbiyyah ma lam tukhalif syar'al hanifa, yakni yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak kita atau yang berkaitan dengan beberapa hal yang berkaitan dengan perhatian kita dari sisi kesehatan selama tidak menyalahi syariat yang lurus ini. Nah, Al-jawab, jawaban Syekh Hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan, Al-kutub allati ulifat aw al-mu'allafatu fi hadha al-bab, yani fi bab at-tarbiyah, ala qismain. Kitab-kitab yang ditulis dalam bab ini, maksudnya kata beliau adalah kitab-kitab yang ditulis dalam bab pendidikan, ala qismaini, ada dua jenis. Minha nafi'un wa minha dharrun. Ada yang berguna, ada juga yang berbahaya. Wala syakka anna dharra mustab'adun. Dan tidak diragukan lagi bahwasannya buku-buku tersebut yang sifatnya dari jenis yang berbahaya, mustab'adun, maka ini harus dijauhi. Idh qad yakunu ad-dararu fil maktub. Karena terkadang bahaya yang dimaksud itu ada pada tulisannya. Wa qad yakunu ad-dararu fil katibi. Dan terkadang bahaya itu ada pada penulisnya. Bima'na, dengan kata lain, annal katiba ma'rufun inhirafuhu. Yang menulis itu benar-benar diketahui penyimpangannya. Au zayghuhu wa dalaluhu, atau kesesatannya. Sudah ma'ruf bahwa penulis itu adalah dari kalangan orang-orang kafir, yang tentunya orang-orang kafir memiliki akidah yang jelek. Wa idza kana al-amru kadzalika, apabila keadaannya demikian, fala yu'manu an yudkhila fi ma kataba, maka tidak dirasa aman dia menyisipkan ke dalam tulisannya, mimma zahiruhu as-salama, sesuatu yang nampaknya baik. An yudkhila ibaratin, seperti dia menyisipkan ungkapan-ungkapan, ibarah atau kalimat-kalimat yang mungkin seperti yang beredar istilahnya sebagai kalimat hikmah. Nah, qad tanfudhu fi qalbil mar'il mu'min, yang terkadang kalimat-kalimat itu berbekas di dalam hati seorang mukmin. Mukmin tapi jahil, misalnya ketika dia menemukan kalimat-kalimat yang masya Allah zukhrufal qaul, bagus, indah susunannya, pemilihan kalimatnya, nah sehingga akhirnya kalimat itu berbekas dalam hatinya. Wa tastaqir, kemudian tertanam dalam dirinya. Fatakunu syubhatan, maka jadilah syubhat. Nah, ini banyak tersebar dari kalangan umat Islam yang menyebarkan kata-kata hikmah, ya, berasal dari siapa namanya enggak tahu, dari kalangan orang-orang Barat atau orang-orang Hindu, Buddha, ya, karena banyak bahasa-bahasa sastra yang dipakai yang indah didengar dan indah dibaca. Thumma tanqalibu ila fikratin, kemudian syubhat-syubhat itu akhirnya terus menjadi sebuah pemikiran. Dia menjadikan sebagai pola dalam pikirannya ketika menentukan satu cara dalam mendidik misalnya, atau dalam hal apa saja. Au ila aqidatin, bahkan Ya, ngerinya hal seperti itu tidak terasa menjadi sebuah keyakinan. Walihada, oleh karena itu, fanahnu naqulu hadzal qismu yustab'adu tamaman. Kami katakan, atau menurut kami kata Syekh, jenis yang seperti ini harus dijauhkan. Ya, benar-benar harus dijauhkan. Nah, lupa contoh-contohnya. Jadi ada beberapa kalimat mungkin antum masih ada yang ingat. Ya, kalimat tersebut kalau dibaca, Masya Allah, seperti halnya bagus. Ya. Sebagaimana mungkin yang tertera bahkan dari ajaran-ajaran Islam dahulu yang sudah berubah hari ini menjadi sebuah kekafiran. Dari kitab Taurat misalnya. Ketika dilihat oleh Rasulullah SAW, Umar radhiyallahu anhu di tangannya memegang beberapa lembar dari kitab-kitab Taurat dan menunjukkan kekaguman beliau ketika melihat isinya, Rasulullah SAW menegur dengan keras, "Amutahawwikuna ya Ibn al-Khattab, apakah engkau termasuk orang yang linglung, bingung, belum percaya tentang apa yang aku bawa sekarang, ya Ibn al-Khattab?" Nah, sampai-sampai dijelaskan tidak hanya dengan satu ucapan itu saja, bahkan Rasulullah SAW sampai mengatakan, "Lau kana Musa hayyan," kalau seandainya Musa hari ini masih hidup, "wattaba'tumuh," kemudian engkau ikuti Nabi Musa, "wataraktumuni," dan engkau tinggalkan aku, "dalaltum," engkau akan sesat, kata Rasulullah SAW. Padahal Nabi Musa yang diikutinya. Nah, ini adalah kitab yang bagus, ya. Isinya juga adalah dari langit Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Musa. Maka ketika kita menemukan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan ini, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari rahimahullah taala, harus dijauhi sebagus apapun tulisan tersebut. Al-qismu tsani, jenis yang kedua, huwa nafi'u, yakni jenis yang berguna, bermanfaat. Artinya isinya itu ada kebaikan-kebaikan. Fa hadha alladhi fihi al-khair, yang berguna ini, yang bagus ini adalah yang di dalamnya ada kebaikan. Walladhi yaqra'uhul insan, dan banyak juga dibaca oleh manusia. Lakinna su'al, akan tetapi pertanyaannya. Artinya satu hal yang digarisbawahi dan penting untuk diperhatikan oleh kaum muslimin. Syekh mengingatkan dengan pertanyaan beliau. Lakinna su'al, akan tetapi pertanyaannya. Malladhi yujadu inda ha'ula min alladhi wasafahum as-sa'il, ma alladhi yujad indahum wala yujadu inda ahli al-haq, apa sebenarnya yang dimiliki oleh mereka yang tadi disifati oleh si penanya tadi itu, yaitu orang-orang kafir, minal kufar, tapi tulisannya bagus, bahkan ya memang ada kebaikan-kebaikannya dan bisa diambil. Tapi Syekh mengatakan, "Malladhi yujadu indahu wala yujadu inda ahli al-haq." Apa sih sebetulnya yang ada pada mereka dan tidak ada dalam hal ini pada ahli al-haq, pada para ulama? Ada gitu? Gitu. Apa yang mereka miliki dan yang tidak dimiliki oleh ahlul ilmi? Hadza su'al alladhi yajibu an yutrah. Ini sebenarnya, kata Syekh, adalah pertanyaan yang harus ditanyakan kepada dirinya sendiri. Coba tanyakan hal ini dalam dirinya. Ada gitu yang dimiliki oleh mereka dan tidak dimiliki oleh ahlul ilmi dalam masalah ini? Mal haqqul ladzi 'inda ha'ula', la yujadu indana. Al-haq seperti apa yang ada pada mereka dan tidak ada pada kita. Dalam hal ini, sampai harus membeli buku-buku yang dijuduli dengan psikologi anak misalnya. Karena di situ banyak kalimat-kalimat yang sepertinya berbekas dalam hati kita ketika membacanya. Enggak terasa dua buku itu habis. Padahal satu bukunya 200 sampai 300 halaman. Nah, artinya kalau boleh memakai kata yang lain, ya ada apa dalam diri kita? Sampai baca Al-Quran saja susah mau menamatkannya, padahal di situ banyak hal-hal yang berkaitan dengan psikologi juga. Tapi kenapa dua buku itu bahkan bacanya saja harus beli dulu? Bacanya harus beli dulu, ya. Dan seharusnya dilihat dulu harganya, tapi tidak dilihat harganya. Al-Quran sudah 10 tahun dengan dia itu belum tamat-tamat, belum ngerti-ngerti lagi. Makanya ini adalah pertanyaan yang wajib ditanyakan kepada dirinya sendiri. Ada apa? Nah, fa'inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yatruk lana syaridatan wala waridatan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidaklah meninggalkan kita dalam keadaan linglung. Wal ulama, sementara para ulama, ahlul ilmi, ahlul haq, mereka yang terbimbing dengan wahyu, mereka yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai pewarisnya, yang mewarisi ilmunya, sannafu fi bayani ma yata'allaku bil abna'i wa tarbiyatihim musannafatin 'adidatin min qadim. Mereka telah menyusun, telah menulis tulisan-tulisannya yang menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan anak-anak, berkaitan dengan pendidikan mereka. Beberapa tulisan mereka tulis sejak dulu. Bal li'idhami sya'nil walad kataba ba'duhum kutuban litasbiril abai idza ma fata auladuhum bimautin aw nahwi dzalik. Bahkan begitu luar biasanya perkara anak ini, sebagian mereka di antara para ulama menulis buku-buku yang isinya adalah anjuran untuk bersabar, memberikan nasihat-nasihat kepada orang tua untuk bersabar apabila kehilangan anaknya, apakah dengan kematian atau yang lainnya. Kama katab Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, sebagaimana diantaranya Syekh menyebutkan contohnya, Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau menulis kitab yang judulnya adalah Laftatul Kabid Inda Faqdil Walad. Wa katab Ibnu Nasir Ad-Din Nasir Ad-Din Ad-Dimashqiyu, dan Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi beliau rahimahullah ta'ala menulis kitab yang berjudul Bardul Akbadi Inda Faqdil Aulad wa ghairuhuma. Ini kitab-kitab yang isinya adalah menerangkan tentang bagaimana mereka ini, para ulama, menasehatkan kepada orang tua ketika kehilangan anaknya. Bardul akbad inda faqdil aulad, dinginnya hati ini ketika kehilangan anak. Fa'ala kulli halin idza kana thammata amrun la yujadu inda ahli alhaq yunzar fi. Ala kulli hal, kata Syekh, kalau memang sekiranya di situ ada perkara yang tidak ditemukan dari ahlul haqqi, dari para ulama misalnya, berkaitan dengan kehidupan di dunia ini, tidak ada pada mereka, yunzuru fihi, maka dilihat dulu. Artinya seolah-olah kita melihat pada yang lainnya. Yudhar fihi. In kana alladhi katabu la yukhalifu syari'atana wa usulaha fala haraj min al-ifadati minhu. Jika seandainya yang mereka tulis itu ternyata tidak menyalahi syariat, wa usulaha juga tidak menyalahi kaidah-kaidah usul dalam syariat ini, fala haraj min al-ifadati minhu, maka tidak apa-apa kita mengambil pelajaran dari situ, diambil sebagai prinsip. Nah, bal qad yata'ayyanu in kanatil hajatu ilaihi muhimmah. Bahkan betul-betul diperlukan jika kalau memang itu diperlukan untuk hal yang sangat penting sekali. Seperti misalnya prinsip dalam apa tadi kesehatan, karena yang ditanyakan di bab yang berkaitan dengan tibbi ya. Ya, ada misalkan prinsip-prinsip untuk menjaga kesehatan anak dalam sisi kesehatan ini misalnya. Jadi tidak ada. Kemudian ada petunjuk yang kita dapatkan dari ilmuwan-ilmuwan di kalangan ahlinya. Maka ini yudhor, dan kalau memang itu penting, hal itu tidak menyalahi syariat dan kaidah-kaidah usulnya, maka ini tidak mengapa kita ambil sebagai sebuah pelajaran. Tapi ingat, ya, Asy-Syaikh mengatakan, wa taqdiru ta'ayyuni raji'un ila ahli al-'ilmi. Tetap, ya, ukuran penilaian bahwa ini diperlukan, ini penting untuk diambil pelajaran, harus kembalikan dulu kepada ahlul ilmi untuk ditimbang, ditilai apakah ini menyalahinya atau tidak. Jadi bukan berdasarkan penilaian kita sendiri. Wallahu a'lam. Soal tsani, pertanyaan yang kedua. Dikatakan kepada Syekh hafizahullahu ta'ala, narju minkum nasihatan haula tahawunil kathiri minal muslimina fi syirai albisati abnaihim as-sigar. Kami berharap darimu wahai Syekh sebuah nasihat sekitar atau untuk hal-hal yang berkaitan dengan banyaknya dari kaum muslimin yang bermudah-mudah dalam hal membeli pakaian untuk anak-anaknya yang masih kecil. Tahawun itu adalah bermudah-mudah, ya. Allati fiha tashabbuhun bil kuffar bal wa tafassukhin fis sitri. Pakaian tersebut, ya, yang dibeli oleh orang tuanya itu untuk anak yang kecil tadi, mungkin seperti umur ini nih, Handalah, atau umurnya Umar, Muhammad, ya, yang perempuan terutama. Allati fiha tashabbuhun bil kuffar. Pakaian-pakaian tersebut mensifati tashabbuh dengan orang-orang kafir, ya. Menyerupai orang-orang kafir, pakaian orang-orang kafir. Bal wa tafassukhin fi sitr, bahkan tidak menutup auratnya. Belikan pakaian rok misalnya, sampai paha, sampai lutut untuk perempuan. Atau untuk laki-laki juga sama, dibelikan celana pendek. Kemudian diberikan pakaian-pakaian yang itu disebutkan merek-merek kejayaan mereka misalnya. Ya. Di belakangnya ditulisi bendera, kemudian di situ ada tertulis MU. Ya. Manchester United. Beli bantal guling juga sama. Benderanya Amerika. Atau misalkan tempat tidur. Lapang bola di situ ada bendera Jerman misalnya. Ini berkaitan dengan pakaian. Dibelikan pakaian yang berkerudung, tapi kerudungnya kerudung model. ya, model hijab-hijab yang pada yang ramai pada sekarang ini misalnya. Ini tafassukhin fi sitr, tidak menutup aurat, bahkan tasyabbuhun bil kufar, pakaian-pakaian yang sering kita lihat bagaimana orang-orang kafir memakaikan pakaian-pakaian kepada anak-anak perempuan mereka. Fa idza manusihu i'tadharu bi annahum sighar. Kalau disampaikan kepada mereka ya Syekh nasihat kita, mereka beralasan keun weda leutik keneh. Gitu. Fa innahum bi annahum sigharun, mereka beralasan masih kecil. Nah. Al-jawabu, jawabnya kata Syekh, al-haqiqah hadza min al-umur allati takallamna anha fi hadhihi al-muhadarah. Sebenarnya ini adalah perkara-perkara yang sudah kita bicarakan tentang hal ini pada muhadharah ini. Wa hiya min huquqil auladi 'alal aba. Masih berkaitan dalam bab huququl aulad 'alal aba. Hak-hak anak atas orang tuanya. Bab yang berkaitan dengan at-tarbiyatul hasanah. Pendidikan yang baik yang harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya. At-tarbiyatul qawimatu ala makarimil akhlaqi wa mahasiniha. Pendidikan yang baik, yang lurus, yang berdiri tegak di atas akhlak yang mulia. Akhlak yang baik. Wa min dzalika, dan di antara contoh mendidik mereka dengan pendidikan yang berdasarkan akhlak yang mulia itu adalah al-libas. Berkaitan dengan pakaian pula. Fayajibu wujuban ala ahlil haq. Maka sangat wajib hukumnya untuk ahlul haq. An ya'tanu bi'abnaihim inayatan fa'iqatan. Agar benar-benar memperhatikan anaknya. Fahaula filzatu akbadihim. Mereka itu adalah belahan hati para orang tua. Mereka adalah orang-orang yang akan membawa cerita orang tuanya setelah mereka wafat. Maka harus diperhatikan an yahrisal abu. Seorang ayah haruslah benar-benar semangat. Wa antahrisal ummu, juga demikian seorang ibu. Ala an yasluka bi auladihima al maslakal hasanal qawiman nafi'a. Untuk menempuh jalan yang baik, yang lurus, yang betul-betul bermanfaat berkaitan dengan anak-anaknya tersebut. Amma kaunul auladi sigharan fayalbasuna al-libasa al-mutafassikha awil libasa ghayra satir fanaqul hadha fihi manqasatun min wajhain. Adapun berkaitan tadi dengan anak-anak yang masih kecil, kemudian mereka memberikan pakaian dan memakaikannya kepada mereka pakaian-pakaian yang tidak menutup aurat, maka kami katakan di sini ada dua sifat yang kurang ya, dari orang tua itu. Yang pertama, fi haqqil aba wal ummah, berkaitan dengan orang tua, ayah dan ibunya. Ini adalah menunjukkan kekurangan fahaman mereka dalam hal ini. Li'anna hadza fihi dalilun 'ala at-tahawun. Karena sesungguhnya fenomena yang terjadi seperti ini kalau ada di tengah-tengah orang tua yang bersikap seperti itu kepada anak yang masih kecil tadi, ini menunjukkan adanya sikap tahawun. Sikap lelewodeh, lalawora. Dalam Sunda itu lalawora. Bersikap bermudah-mudahan yang membahayakan. Wa ala adamil hirsi ala tansyiatil hasanatis salihatil muslihah. Juga ini menunjukkan kepada tidak adanya keseriusan orang tua dalam mendidik atau dalam menumbuh kembangkan anaknya dengan pertumbuhan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada keseriusan ya, pada diri orang tua itu. Idh al-wajibu alal ummi wa alal abi an yahrisa ala tansyiatil awladi tansyiatan tammatan khayyiratan nasiha. Karena yang seharusnya diperhatikan oleh orang tua, oleh seorang ayah dan ibunya, mereka betul-betul serius dalam menumbuh kembangkan anaknya dengan pertumbuhan yang sempurna, terbimbing dan terarah. Untuk asal jadi, untuk asal ngegedean, untuk asal ngejangkungan. Ya. Jika nancepkan tangkal sampe atau napi jagong, ya, tapi betul-betul diperhatikan, serius dalam mendidik atau menumbuh kembangkan anaknya. Waqad marra ma'na al-hadith al-muttafaq 'alayh. Kemudian Syekh mengingatkan dengan satu hadith yang muttafaq 'alayh. Telah lewat bersama kita hadith yang sahih dan kesahihannya disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati." Ini mengingatkan kita akan tanggung jawab yang akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pertumbuhan mereka, perkembangan mereka, anak-anak kita. Ini yang pertama. Jadi dalam fenomena pakaian yang dikenakan kepada anak-anak kecil dalam keadaan pakaian itu tidak menutupi aurat mereka, anak-anak kecil itu, ya, ini menunjukkan kurangnya perhatian, tidak adanya keseriusan pada seorang ayah dan seorang ibu terhadap pertumbuhan anaknya. Sementara Syekh mengingatkan bahwasanya mereka harus ditumbuh kembangkan di atas pendidikan yang berdasarkan makarimul akhlak. Tsanian yang kedua, tarbiyatul aba'i auladahum ala mithli hadhihi al-albisati fi hali sigharihim lahu atharuhu salbiyyu alaihim fi halil kibar illa ayyasha Allah ta'ala amran. Pendidikan ayah dan ibu kepada anak-anaknya seperti ini dalam hal mengenakan pakaian semasa mereka masih kecil, yakni memakaikan pakaian dengan pakaian yang tasyabbuhun bil kufar atau pakaian yang tidak menutup auratnya, lahu atharuhu salbiyyu alaihim. Hal ini tentunya akan mendatangkan bekas yang negatif untuk mereka sendiri ketika nanti mereka sudah mulai beranjak besar. Illa ayyasha Allah ta'ala amran, kecuali Allah yang berkehendaknya. Wa bayanuhu bi an naqul, atau dengan kata lain kami jelaskan, kata Syekh, tura kaifa sayakunu halul abawain idza ma kabura hadha syab au hadhihi syaba ala hadha libas. Lihatlah bagaimana keadaan orang tua ketika mendapati anaknya sudah besar, yang laki-laki sudah menjadi pemuda, dan yang perempuannya sudah menjadi sebagai orang dewasa. Ketika mereka perhatikan, anak-anaknya tumbuh dalam kebiasaannya memakai pakaian seperti ini. Washtadda'uduhuma wa yabusa. Sementara tongkat mereka, artinya apa, pertumbuhan mereka itu betul-betul sudah kering, sudah mengeras. Artinya mereka sudah terbiasa sekali dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibiasakan oleh orang tuanya. Wa aradatil ummu awil abu an yamna'ahu an labsi hadha. Kemudian ayah dan ibunya ingin melarang anaknya dari pakaian seperti itu. Fasaha fi wajhihi aw sahat qailan aw qaila antum kuntum as-sabab fi hadha. Maka anak-anaknya tentunya akan berkata di hadapan ayah dan ibunya, ya kamu sendiri yang menjadi sebab seperti ini. Madza sayaqulani jawaban lahum. Apakah yang akan dikatakan oleh orang tua tadi sebagai jawaban dari mereka? Apakah engkau akan mengatakan kuntum sigharan? Dulu kan kamu kemisi kecil. Ya, ketika dia ingin melarang, ya bunai misalnya. Coba pakaian tuh, pakaian jangan kayak gitu. Ya. Kemudian kalau misalkan anak itu mengatakan, kan dulu ayah dan ibu yang mengakaikan seperti ini. Maka jawabnya mau seperti apa? Mau kita jawab kuntum sigharan? Kata si. Mau kita jawab, kan dulu kamu masih kecil. Nah, ala ya'lamu anna min hadyi an-nabiy alaihi salatu wassalam ta'lim as-saghir qabla al-kabir. Tidakkah orang tua tahu bahwasanya di antara bentuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu adalah mengajari anak yang kecil itu sebelum besarnya? Artinya mengajarkan kepada mereka kebiasaan-kebiasaan yang baik ketika mereka masih kecil sebelum mereka bertumbuh besar. Ama ya'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam harasa 'ala sighar wal kibar 'ala sawa fi at-tarbiyah. Tidakkah mereka tahu juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul memperhatikan pendidikan anaknya atau pendidikan anak-anak yang kecil ataupun yang besar itu sama saja. Artinya tidak membeda-bedakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan pendidikan terhadap anak kecil. Kemudian beliau menyimpannya ketika mereka sudah dewasa saja, dididik dan dibiasakan dengan kebaikan-kebaikan. Lah, tidak. Ya, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam betul-betul memperhatikan pendidikan yang beliau bawa itu untuk anak-anak yang masih kecil ataupun mereka yang sudah dewasa. Ya. Ama ya'lamu ahaula anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a al-Hasan yahbu wa huwa saghir. Tidakkah mereka ini tahu? Tidakkah orang tua mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau melihat Al-Hasan cucu beliau sallallahu alaihi wasallam yahbu wa huwa saghir, yahbu yani masya ala yadayhi wa rukbatayhi, ketika dia masih berjalan dengan tangan dan lututnya ngerondang merangkak. Ya, kira-kira umur berapa kalau seperti itu? Masih merangkak, ya. Wa huwa saghir, masih kecil. Fa wada'a fi famihi min tamri shadaqah. Kemudian Hasan melihat kurma sedekah dan meletakkan pada mulutnya, artinya memakan kurma tersebut. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepada anak yang kecil yang mungkin belum bisa bicara dalam keadaan merangkak seperti itu? Rasulullah SAW mengatakan kih kih atau kah kah, namun orang naon nah seperti itu, artinya isyarat kepada anak itu untuk tidak menjadi memakannya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Hasan yang ketika itu masih yahbu wa huwa saghir, ya, ala ta'lam anna la na'kulu sadaqah. Itu apal orang mati menang dahar sadaqah sambil ambil oleh Rasulullah SAW. Wa huwa saghirun ghairu mukallaf. Padahal Hasan ketika itu radhiyallahu anhu masih kecil, belum terkena taklif. Belum dewasa, belum kena taklif seperti kita. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan ini sejak masih kecil. Dengan bersikap seperti tadi. Hadhihi tarbiyah. Dan Syekh Al-Bukhari rahimahullah hafizahullahu taala mengatakan inilah pendidikan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tarbiyatun liman ya'ti ba'dahu alaihi salatu wassalam. Bal waliman 'asarahu min ashabihi radhiyallahu anhu. Pendidikan Rasulullah SAW untuk orang yang datang setelahnya, bahkan pendidikan yang beliau berikan kepada orang-orang yang sejaman dengannya dari kalangan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhu. Fa'ala kulli halin. Nas'alullah an yahdiyal jami'a sawa'as sabil. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan seluruhnya, semuanya kepada jalan yang lurus. Wa illa fal fitanu amya bakma samma. Kalau tidak Allah memberikan hidayah itu kepada kita semua, maka fitnah-fitnah itu adalah sesuatu yang membuat buta. Fitnah-fitnah itu adalah sesuatu yang membuat seseorang diam bisu, tak bisa bicara. Dan fitnah itu akan membuat seseorang tuli, pura-pura tak bisa mendengar, sehingga dia diam dari kemungkaran karena sesuatu itu dianggap al-haq dan hawa nafsunya ingin mengikutinya. Nas'alullah al-hidayah wa salamah. Kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan dari fitnah-fitnah tersebut. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga kita akhiri pertemuan kita untuk hari ini insyaallah, karena khawatir mengambil waktu para ikhwan yang semangat jauh-jauh datang mau pegang pacul katanya. Jadi kita berikan kesempatan untuk mereka ya. Nasallahu assalamu wa afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.